Ning swargoe ra ana adegan kaya ngene iki. Ning swarga ra ana wong wuta, iki sok-sok ning swarga iki terang benderang, dia sendiri akan bercahaya. Amin. Dia amin. Adalah cahaya. Amin. Karena dia bergaul dengan orang yang bukan ibu bapaknya. Ya toh? Orang yang paling mulia menurut Rasulullah adalah orang sing nyedulur padahal dudu sedulur. Gitu, gelem ndadekke anakmu sing dudu anakmu itu luwih mulia mbangane liya-liyane. Nah, aku iki pengen Kiai Kanjeng saiki sing njaluk. Kowe balenono meneh ning nganggo musik Kiai Kanjeng. Piye kowe? Setuju mboten iki? Eh? Setuju. Kowe rasa ngrungokke musike ra apa-apa, semene waconen Kiai Kanjeng sing menyesuaikan diri. Nggih. Soale kowe sok-sok mlebu swarga ben Kiai Kanjeng iki gento-gento ben melu. Amin. Ya? Amin. Guyu lho, guyu lho. Iku om-om gento ngoten nggih nek njaluk nggih. Niku ben iso melu mlebu swarga, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wuto sikilku pincang, tanganku timpang, kupingku kuwur, ripatku bangun, dina-dinaku kabur. Mendung klawu, langit biru, bulan lintang-lintang, mung bisa ndak nikmati sono pekaning rasa jiwaku. Gayah-gayah tongkat putih dadi kancaku, remeng peteng sepi sunyi dadi alamku. Konco, aku pengen nyawang Borobudur kang indah, tugu Molas kang gagah, sarto esemu kang manis ramah. Konco, aku isih duwe pondo kang banget aji, narar waras, mental galep, iku pondo kang banget aji, teguh tekad, jujur tidak, jalan mulia kayo cita-cita. Hai jagat, setitik luang no waktumu kanggo nyawang aku. Aku kang kasepen, aku kang kepalang, tembok demo SLB, aku butuh pengayoman, aku butuh tuntunan, aku butuh konco, aku butuh popo, aku butuh ibu. Ya Rasulullah, anakku, saudara-saudaraku di Ma'arif yang mengurusi hamba-hamba yang kau sayang, ya Allah. Perluaslah lingkungan berkah mereka, ya Allah. Perluaslah tanah pengabdian mereka, ya Allah. Perluaslah medan jihad mereka, ya Allah. Perluaslah dengan cintamu, dengan kasih sayangmu, dengan kedermawananmu, ya Allah. Ya Muhammad, anta basharun walaysa kal bashar, bal anta yakut. Anak-anak inilah yang paling engkau cintai, ya Rasulullah. Anak-anak seperti inilah yang paling menjadi penghuni hatimu, ya Rasulullah. Ringankanlah perjuangan mereka, ya Allah. Kabulkanlah, ya Allah, atas nama cintamu kepada kinasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakutmu, mutiaramu, intan berlianmu, bal huwa yakut. Karena kami yang berkumpul di sini ini, ya Allah, hanyalah batu-batu kerikil yang tidak ada artinya. Maka sayangilah mereka, sayangilah kami semua, sayangilah dengan Rahman Rahim. Rasulullah berjanji, Allah berjanji dan Rasulullah menegaskannya, innama tunsoruna waturhamuna waturzakuna bidu'afaikum. Wisto angger kowe mbelani wong cilik, angger kowe mbelani wong lemah, angger kowe mbelani bocah-bocah sing kaya ngene iki, kowe mesti dimenangke karo Gusti Allah. Kowe mesti ditolong karo Gusti Allah. Kowe mesti dilimpahi rezeki karo Gusti Allah. Diapalke wiritane, Mas. Ini wiritan Rasulullah. Innama turhamuna watunsoruna waturzakuna bidu'afaikum. Nek kowe menang ning dunya ora mergo bocah-bocah dan wong-wong sing lemah kaya ngene iki, menangmu palsu. Nek kowe sugih direjekeni ning nek ora mergo wong-wong sing lemah kaya ngene iki, sugihmu palsu. Karena innamatun soruna waturhamuna waturzakuna bidu'afaikum. Satu-satunya alasan untuk mendapat kemenangan, untuk mendapat rezeki dari Allah, dan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah adalah kalau seluruh hidup kita berjihad untuk orang-orang yang lemah, untuk orang-orang yang du'afa seperti mereka ini. Jadi saudara-saudaraku, yakinlah dengan perjuangan Anda semua. Dan Anda semua yang hadir di sini, yakinlah, niatilah semuanya untuk menolong orang yang lemah. Amin ya Rabbal Alamin, amin ya Rabbal Alamin.